Yo y que a que sin un escuale, a que en ati no tres no se engrape, mata no pungan coyo mangan gripe. Oh yeah, ya, rene wong lera pacaran rano ma, ngaji yo se ngake dan ngaji yo ma, oto mosun perlu tuk mukai kapuro, tang rapi yo, opo sampe yang gak ngesak no wong tuwo, ngalor mitur gole rejeki nan dunyo, dilalati ente no kangkung liyo. Ojo percaya karo cuma resepan. Oh, janji nanti terus sampai tua sampai rakunu. Tapi ketepus juga, ditinggal ninggal terus lulu. Loro hatimu loro sing gak salah nasopo. Padahal mesti ilinu. Kupengen mau sumpah meco dan rapi yo saiki yo wis gak zamane pacaran. Pacaran iku ngake-ngake imantan. Kau niat nikah opo koleksi kundam. Otang rapi yo, opo sampean gak ngerasa no wong tuwo. Ngalor mitur golek rejeki nang dunyo. Dilalati ente no kangkung liyo. Dang rapi yo, le turun siap munggah na pelaminan. Ayo ngapi iya wae sing temenan. Ojo percaya karo congo resetan. Dilalati ente no kangkung liyo. Dang rapi yo, le turun siap munggah na pelaminan. Ayo ngapi iya wae sing temenan. Ojo percaya karo congo resetan. Oh, janji nanti terus sampe tua sampe rakunu. Tapi ketepus juga, ditinggal ninggal terus lulu. Pacaran, pacaran iku ngake-ngake imantan. Kau niat nikah opo koleksi kundam.